Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد معشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kembali diberi kemudahan untuk duduk bersama mempelajari sebagian dari hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa terbimbing dan diberi taufik, diberi kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah. Kita masih melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita di kesempatan kali ini akan membaca beberapa hadis terkait dengan gerakan-gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Tayyib, barakallahu fikum. Hadis yang ke-179. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, kata Abdullah bin Umar, kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Pertanyaan Abdullah bin Umar kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau? Bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam kepada mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau, wa huwa yusalli, sementara beliau dalam keadaan sholat? Qala, kemudian Bilal menjawab, yaqulu hakadha. Yaqulu hakadha. Beliau melakukan demikian. Kemudian Bilal mempraktekkan, disebutkan di sini, wa basata kaffahu, dan beliau menghamparkan telapak tangan beliau, membuka telapak tangan beliau. Siapa? Bilal mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihima, dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Nah, Ini hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada sedikit tambahan barangkali kita sebutkan dalam riwayat dalam Sunan Abu Dawud disebutkan wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dan Ja'far ibn Aun salah satu perawi ya, salah satu orang yang meriwayatkan hadis ini menghamparkan atau membuka tangan telapak tangan beliau, Ja'far ibn Aun membuka telapak tangan beliau, wa ja'ala batnahu asfal wa dhahrahu ila fawq, menjadikan Ja'far ibn Aun ya membuka telapak tangan beliau dan menjadikan bagian bagian ini depan telapak tangan ya itu ke arah bawah, sementara bagian belakangnya ke arah atas ya. Maksudnya ya kurang lebih seperti ini ya. Di ke depan dibuka telapak tangannya menghadap ke bawah maksudnya ya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Ja'far ibn Aun, salah satu yang meriwayatkan hadis ini. Tabarakallahu fikum. Ahibati fila azzakumullah. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Atau sebelum itu ya, supaya kita memahami sedikit terkait dengan kronologi hadis ini. Hadis ini asalnya adalah mengkisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke Quba, ke Masjid Quba, untuk melakukan sholat. Dan memang beliau rutin ya, setiap pekannya mengunjungi Masjid Quba. Nah, masjid yang pertama kali beliau bangun ketika sampai di Madinah. Kemudian, nah, datang para penduduk Quba dari kalangan kaum Ansor ingin mengucapkan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika mereka mendapati Nabi itu sedang dalam keadaan sholat, sedang sholat lah pas. Mereka datang, Nabi malah sudah sholat, ingin mengucapkan salam. Maka mereka pun mengucapkan salam. Dan tadi kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab salam dengan isyarat seperti tadi, dengan membuka telapak tangan beliau ya sebagai isyarat. Tayyib, itu kronologi sedikit terkait dengan hadis. Nah, di sini kalau kita melihat hadis tadi ya, hadis Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Bilal. Ini menunjukkan semangatnya Abdullah ibnu Umar dan secara umum semangatnya para sahabat untuk belajar agama, untuk mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan ibadah dan bagaimana bimbingan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Para sahabat semangat untuk tahu itu. Makanya di sini Abdullah ibnu Umar yang ketika itu tidak ada di tempat, ya, nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Cuman dengar-dengar katanya Nabi sholat di Quba, kemudian penduduk Quba pada mengucapkan salam. Terus gimana Nabi mengucap apa menjawab salamnya? Nah, akhirnya Abdullah ibnu Umar tanya kepada yang ketika itu ada. Ya. Bilal yang mengetahui hal tersebut. Nah, maka ini juga demikian kita hendaknya. Semangat untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana arahan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kita hidup sehari-hari khususnya apalagi ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, ya, wudu, dalam masalah hal-hal ibadah yang lain termasuk adab keseharian, masuk masjid, keluar masjid, apa yang dilakukan di dalam masjid dan seterusnya. Ketika menyambut tamu, ya, ketika bertamu, ada bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika mengunjungi orang yang sakit, ya, semuanya ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jangankan itu, sampai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam masalah buang hajat, ya, itu saja ada. Maka seorang muslim hendaknya seperti ini, semangat untuk mengetahui bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Orang kemudian cuek lah, buang hajat ya gari dibuang bae sih, susah-susah amat, ya kan. Yang penting kan wis bersih perutnya kan, ya sehat, ya kan. Ya kita kan mikirnya enggak kayak gitu. Sama-sama buang hajat, ya kan. Satunya dapat pahala karena menjalankan adab yang dibimbing oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Satunya enggak dapat apa-apa, cuman wis plong betok kayak gitu, ya kan. Ya kan eman-eman. Sama terkait dengan makan. Sama-sama barangkali ya, satu rumah makan atau barangkali satu meja, satunya makan dengan memperhatikan dan menerapkan adab bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, satunya lagi sing penting mlebu, ya kan. Leb-leb-leb-leb bae, ya kan. Ya beda, sama-sama kenyang barangkali, ya kan. Sama-sama rasanya ya sama, ya kan. Namanya menduan ya kayak gitulah kurang lebih, ya kan. Ya. Cilok ya kayak gitu. Ya sama-sama makan cilok, kalau satunya dapat pahala, satu cuma senang-senang tok ya kan. Sekedar dapat nikmat ya kan eman-eman. Berarti kan mending dapat nikmat ya kan, merasakan lezat iya, kenyang iya, pahala juga iya, kan kayak gitu. Itulah orang yang cerdas, enggak hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan minum syahwatnya dan yang semisalnya, enggak. Tapi bagaimana berupaya semuanya itu mendapatkan pahala, yaitu ketika mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, barakallahu fikum. Jadi ya kita berusaha untuk demikian, semangat belajar. Baik. Kemudian ahibati fil hazakumullah. Ya, terkait dengan pelajaran kita yang itu masalah fikih, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita sebutkan di antara yang disampaikan atau yang dituangkan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Fassam rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, Tawdihul Ahkam. Kata beliau rahimahullahu taala, yadullu al-hadithu ala anna al-isharata fi salati la tubtiluha walau kanat isharatan mafhumatan takfi anil kalam. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya isyarat, ya, melakukan isyarat di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Melakukan isyarat untuk orang lain, ya kan, dilakukan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Meskipun isyarat itu bisa dipahami, yang menggantikan ucapan. Menggantikan ucapan. Seperti tadi Nabi kan menjawab salam dengan memberikan isyarat. Dengan memberikan isyarat. Tidak dengan ucapan. Karena dalam sholat. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu, ya, tentang larangan berbicara di dalam sholat. Itu maksudnya adalah yukhatibun nas. Ya, mengajak bicara orang. Nah, adapun kalau bentuknya itu berupa isyarat, maka diperbolehkan. Kata beliau di sini, ya, sawauna kanat bil ra'si au bil yaddi au bil aini au ghairiha. Boleh, semuanya boleh, sama saja apakah isyarat itu dengan kepala, misalkan sekedar ngangguk, nah kayak gitu. Misalkan ada menanyakan apa gitu ya, orang yang di lewat, atau dengan tangan seperti tadi. Nah, misalkan anak kecil, ya kan, di apa, kasih isyarat untuk misal duduk, ada ribut, bawa anak kecil melayu, apa, lari sana sini ya. Kemudian dipegang, ketika lewat lagi lari ditahan, wah, misalnya kan, ngerem langsung direm, kepalanya dipegang kan, lari sih, mengganggu yang lain, ya kan, direm kepalanya, berhenti, ya. Terus duduk, kasih isyarat maksudnya untuk duduk, paham, pakai tangan misal, atau misal, ya, sekedar misal orang yang di sampingnya gitu neng, sofe maju temen ya, ya, orang lurus. Atau kurang maju, terlalu ke belakang, tidak lurus. Ngasih isyarat maju sedikit. Nah, dengan tangannya mengarah ke depan, misalkan kalau kurang maju. Atau mundur sedikit. Nah, pakai tangan, isyarat pakai tangan. Mengisyaratkan untuk maju sedikit atau mundur sedikit. Isyarat tidak masalah. Nah, tayyib barakallahu fikum. Termasuk juga disebutkan di sini, ya, isyarat bil'ain, dengan mata. Kedip-kedip, nah, barangkali nggak tahu apa ini contohnya, misalkan kedip-kedip ya, misalkan apa biasanya kalau kedip-kedip mas? Tayyib barakallahu fikum. Ala kulli hal, isyarat selama itu bukan ucapan, meskipun itu bisa dipahami oleh orang lain, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Nah, kemudian pelajaran yang lainnya yang disebutkan di sini, annal harakata idza kanat qalilatan li hajatin la tubtilu shalah. Gerakan kalau itu cuma sedikit dan karena diperlukan, itu tidak membatalkan sholat. Nah, gerakan yang sedikit, yang diperlukan, itu tidak membatalkan sholat. Sebagaimana tadi isyarat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada yang mengucapkan salam kepada beliau. Taib, ya, kita langsung saja barangkali di sini kita sebutkan faedah yang disebutkan oleh beliau. Memberikan tambahan faedah di halaman yang lainnya, ya, sekalian saja langsung terkait dengan pembahasan gerakan tadi. Gerakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Beliau di sini, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan ada empat gerakan, empat macam gerakan, ya, di dalam sholat yang bukan gerakan sholat, ya, gerakan selain gerakan sholat yang dilakukan di dalam sholat itu kalau diteliti itu secara umum ada empat macam. Al awwal yubtilus sholah, kelompok yang pertama atau model yang pertama, gerakan yang membatalkan sholat. Kata beliau, وَهُوَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الْمُتَوَالِي لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَةِ. Kata beliau, الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الْمُتَوَالِي, gerakan yang banyak yang berturut-turut. Ya, gerakan yang banyak dan berturut-turut bukan karena darurat dan bukan untuk kemaslahatan sholat. Bukan darurat dan bukan kemaslahatan sholat. Ya. Misal barangkali ya, sholat tapi ya, pertama ya tidak diperlukan dalam jam. Jamnya dipindahlah sebelah kiri. Nah, terus pecinya dibenerin, diputer, gitu ya. Habis peci gantian benihnya, kancingnya dibenerin, oh ternyata anu. Terus sarungnya diputer barangkali, ya kan, misal, ya kan, atau lipetannya kurang rapi, dirapi-rapiin, kan kayak gitu ya. Tayyib. Atau barangkali terus nanti lihat lagi apa lengannya kurang rapi, dirapiin. Pula balik kayak gitu. Sampai selama berdiri imamnya baca sampai rampung baru ikut ruku. Nanti berdiri kayak gitu lagi. Lihat rambutnya, potongannya barangkali, oh ini tadi potongannya ada yang kelewat apa ya, dipegang-pegang, dirasain kayak gitu. Atau barangkali apa jerawat, jerawatnya dipencet-pencet baik sebelah kiri, nanti gantian sebelah kanan sampai rukuk kayak gitu. Ya. Nanti tahiyat juga mencet-mencet lagi. Ya. Ini tidak ada hajat, tidak ada darurat. Ya. Barakallahu fiikum. Terus menerus banyak. Dan sebagian ulama memberikan, memang tidak ada, enggak ada batasan secara syariat beberapa dikatakan banyak. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang berpendapat kalau tiga gerakan tiga kali berturut-turut ya, yang tidak bermanfaat ini, yang tidak ada gunanya dan bukan darurat, ini yang membatalkan sholat. Sebagian membatasi tiga. Tapi tidak ada dalil pembatasan tiga itu. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, kembali kepada urf, sebagian ulama mengatakan tandanya itu jika ada orang melihat itu, orang itu akan melihat ini sih bocah orang sholat apa ngapa dia. Jadi kayak orang bukan sholat, sibuknya itu sibuk ngurusin enggak tahu macam-macam tadi itu. Nah, barakallahu fiik. Sehingga ya kita hendaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna di dalam sholat. Ya, apalagi hal-hal yang tadi misalnya. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau. As-sani. Yukrahu fissalah wala yubtiluhan. Perbuatan atau gerakan-gerakan yang dimakruhkan di dalam sholat. Dan tidak membatalkannya. Makruh, tapi tidak batal. Makruh, tapi tidak batal. Yang seperti apa itu kata beliau? وَهُوَ الْيَسِيرُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ya. مِمَّا لَيْسَ لِي مَصْلَحَةِ الصَّلَةِ. Gerakan yang sedikit, kalau tadi banyak berturut-turut gitu ya. Ini sedikit, tapi li ghairi haja, bukan diperlukan. Sedikit tapi tidak diperlukan. Ya. Barangkali sekedar ya. Jadi misalnya enggak diperlukan ya. Sekedar apa? Benerin pecinya, street ya, diputar barangkali. Atau tadi jamnya. Nah. Sedikit oh gerakan sedikit langsung ingat langsung lepas, apa? Langsung balik lagi. Balik lagi. Sesuatu yang tidak diperlukan. Sekedar tadi merapikan sarungnya sedikit. Tidak diperlukan. Bukan untuk kemaslahatan sholat. Bukan untuk kemaslahatan sholat. Kata beliau di sini. Kal abasi fi thiyabi wa syu'ur. Seperti main-main dengan baju, rambut. Li'annahu munafin lil khusyu' al-matlub. Karena yang seperti ini kenapa makruh? Karena di sini menghilangkan atau menghilangkan sifat khusyuk, bertentangan dengan upaya untuk khusyuk yang memang itu dituntut ada di dalam sholat. Nah, sementara apa? Wala tadu ilaihi haja. Sementara tidak ada keperluan yang menuntutnya. Kalau diperlukan lain. Nah. Baik, yang ketiga al-harakatul mubahah. Gerakan yang mubah. Maksudnya boleh. Ya, enggak makruh. Boleh enggak makruh ya? Boleh otomatis enggak membatalkan sholat kan? Makruh saja enggak. Yang seperti apa itu? Wahiya al-yasiratu al-mutafarriqatu ya, ghairul mutawalliyati lil hajati. Sedikit yang terpisah-pisah, tidak berkelanjutan. Ya. Dan karena diperlukan. Karena diperlukan. Nah. Gerakannya sedikit. Ya. Dan diperlukan, intinya itu. Bedanya dengan yang kedua, sama-sama sedikit, kalau yang kedua tadi sebenarnya enggak perlu, kayak gitu. Kalau yang tadi, yang kedua, itu enggak diperlukan. Enggak dikerjakan pun enggak masalah. Enggak penting. Ya. Tapi kalau ini, memang diperlukan. Ya. Contohnya seperti yang ada dalam hadis ini. Ketika diperlukan memberikan isyarat sebagai bentuk pembalasan salam. Atau barangkali contoh hadis yang lain yang masyhur. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membukakan pintu untuk Aisyah. Ketika Nabi sholat di rumah, ya, disebutkan dalam riwayat pintu ada di depan, di kiblat, arah kiblat. Kemudian Aisyah mengucapkan salam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membukakan pintu. Ya. Gerakan yang sedikit diperlukan. Ya, diperlukan. Baik. Atau contoh yang diperlukan lagi, kisah yang juga masyhur ketika Nabi alaihi salatu wassalam sholat malam, Aisyah tidur di depan beliau. Ketika Nabi mau sujud, Nabi menggeser kaki istri beliau Aisyah supaya ditekuk Nabi sujud. Nah, ketika sudah selesai sujud, berdiri, Aisyah meluruskan lagi. Ketika mau sujud, Nabi memegang dan menggeser kaki Aisyah untuk ditekuk terlebih dahulu. Ini gerakan dan diperlukan, kan kayak gitu, diperlukan. Sebagaimana juga nanti hadis yang akan kita baca berikutnya nanti, ketika Nabi alaihissalatu wassalam menggendong cucu beliau Umamah, ya, ketika menggendong Umamah, otomatis namanya gendong ketika sujud atau ruko diturunkan, ketika sedang berdiri digendong lagi. Ini kan gerakan, tetapi diperlukan. Diperlukan, maka tidak mengapa. Baik, barakallahu fiikum. Termasuk nanti, ya, hadis yang juga nanti akan kita baca insyaallah, ketika seseorang dalam sholat itu membunuh ular atau kalajengking misalkan. Sebagaimana nanti akan kita baca insyaallah hadisnya. Baik, atau kita baca sekalian ya. Nah, supaya langsung lah. Hadis terkait dengan Nabi menggendong Umamah. Nah. Hadis yang disebutkan lebih di sini, hadis yang ke-180. Wan Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah. Ya. Wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Ya. Umamah putrinya Zainab. Zainab putrinya Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti cucunya Nabi. Fa idza sajada wada'aha. Ketika beliau sujud, ya, beliau meletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan ketika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, wa huwa ya'ummun nasa bil masjid. Dan beliau sedang mengimami manusia di masjid. Dalam sebagian riwayat disebutkan sholat zuhur atau asar. Nah, beliau menjadi imam di sini. Baik. Maka, hadis ini juga tadi menunjukkan menggendong, ya, anak kecil ketika sholat itu boleh. Dan ketika ada gerakan, meletakkan, menggendong, ini gerakan yang sedikit dan diperlukan sehingga tidak masalah, boleh. Tidak makruh. Karena diperlukan. yang makruh tadi kalau tidak diperlukan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ahibati fila azakumullah, langsung saja hadis yang berikutnya juga. Hadis yang ke-181, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulu al-aswadaini fi shalah, al-hayyah wal aqrab." Bunuhlah al-aswadain. Al-aswadain itu secara artinya dua benda yang berwarna hitam. Maksudnya dua hewan yang berwarna hitam. Karena ini umumnya, maksudnya umumnya warna hitam. Kalau jengking umumnya hitam, ular juga umumnya ada hitamnya. Gitu. Nah, di sini disebutkan di riwayat, yaitu yang dimaksudkan al-aswadain adalah al-hayyah, ular, wal aqrab, dan kalajengking. Nabi di sini memerintahkan, bunuhlah ya dua hewan hitam ini, yaitu ular dan kalajengking, di dalam sholat atau ketika sholat. Nah, maksudnya di sini Nabi alaihi salatu wassalam ya memerintahkan kita untuk tetap membunuh ya hewan-hewan yang mengganggu, khususnya di sini ular ataupun kalajengking, meskipun kita sedang dalam keadaan sholat. Ya, ada sholat. Ketika sholat kok ada kalajengking? Ya, mau diinjek misalkan. Ya mas, diinjek. Tidak apa-apa. Kalau sholatnya pakai sepatu atau pakai sandal, kan tidak masalah. Ya bu? Iya kan belum selesai ya ngomongnya. Diinjek kalau sholatnya pakai sepatu atau sandal. Kalau tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, ya jangan injek kalajengking, ya kan? Ya barakallahu fiik. Nah. Ular demikian juga. Ya aja diinjek buntutnya malah dikit ya. Intinya boleh. Gerakan sampai dalam rangka membunuh hewan yang berbahaya ini itu diperbolehkan. Ini tentu gerakan yang diperlukan, Nah, dan bahkan bisa jadi agak banyak. Nah, kalau memang itu kalajengking atau ular, sekiranya membahayakan kita yang akan sholat. Tapi kalau ularnya jauh di sana, misalkan kita sholat di sini, ya di halaman masjid sana ada ular-ular terlekut lari, ya kan? Jauh. Ularnya itu kalau misalkan sedang kita sholat, misalkan barangkali di sawah, ya lagi sholat duha misalkan kan, barangkali sholat duha di sawah, atau barangkali lagi mancing, ya kan? Lah daripada nunggu mancing, cuman bengong, ya kan? Mending sambil sholat, ya kan? Meskipun sholatnya sambil duduk, ada masalah kan? Sholat sunnah, ya kan? Daripada cuman bengong, mending sambil sholat. Ya. Barangkali dengan sholat nanti ada yang nyaplok, ya kan? Kayak gitu. Barakallahu. Nah, ala kulli hal, boleh ya. Kedusiki kok lewat ular, lewat kalajengking. Nah, yang namanya lagi mancing ya pakai sandal sholatnya, langsung udah diinjek bae kalajengking. Tak apa-apa. Saya barakallahu fiik. Nah, ala kulli hal di sini Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk membunuh hewan yang berbahaya meskipun kita sedang dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan gerakan yang diperlukan ya. Itu boleh dikerjakan meskipun kita dalam keadaan sholat. Baik. Kemudian model atau macam gerakan yang keempat. Al-harakatu al-masyru'ah. Gerakan-gerakan yang disyariatkan. Yang disyariatkan bahkan. Bukan hanya boleh, disyariatkan. Apa itu? Wahiyya allati tata'allaku biha masrahatus shalah, yaitu gerakan yang terkait dengan kemaslahatan sholat, yang ada kaitannya dengan kepentingan sholat. Ya. Au takunu harakatan li fi'lin mahmudin ma'murin bi, atau dia itu adalah gerakan ya untuk melakukan sesuatu yang terpuji, yang diperintahkan. Gerakan untuk kemaslahatan sholat, untuk kebaikan sholat. Contoh, geser untuk merapatkan shaf, misalkan ya. Contoh, maju ke depan untuk mendekat pada sutrah, misal. Nah, ini kan terkait dengan kemaslahatan sholat. Ya. Misal ya, sholat sarunge melotro. Nah, misalkan, apa, ucul, lepas sarungnya, ya kan. Terlalu kendor barangkali, ya kan. Ya, kadang anak-anak kan, ya, baru latihan pakai sarung, misalkan, ya kan. Baru latihan terus. Baru satu rakaat ini melorot, ya kan? Maka boleh ya untuk kemaslahatan sholat. Termasuk kemaslahatan sholat, contoh yang pernah kita baca hadisnya, ketika melepaskan sesuatu yang kita pakai karena ada najisnya, pecinya ada najisnya misalkan, ya kan? Ini mambu-mambu bersih siapa ya gitu? Ternyata di kepalanya, dikiranya tetangganya, temennya. Awalnya duga temennya, ternyata dia sendiri. Pecinya ada, tadi barangkali, terus dia ingat, oh iya pecinya tadi ini, sebelahnya adiknya. Ya kan? Adiknya yang barangkali habis ngompol, ya, buat mainan, buat nyerep. Buat nyerep pipisnya kan. Ya, kalau nyerep pipisnya kan basah. Ini barangkali kesenggol sedikit kayak gitu ya. Kok ada bau-bau pusingnya? Ternyata pecinya sendiri. Dilepas, ya sudah. Gerakan melepas untuk kemaslahatan sholat. Seperti yang Nabi SAW lakukan. Ketika dikasih tahu Jibril, di sandal beliau ada najisnya, beliau melepaskan sandal itu. Kan gerakan. Gerakan untuk kemaslahatan sholat. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga ada masalah. Gerakan untuk kemaslahatan sholat. Termasuk gerakan untuk kemaslahatan sholat. Ketika HP bunyi lupa gak di silent. Ada telepon bunyi baik. Ya kan? Terang-ting-terang-ting. Gerakan membuka HP untuk mematikan. Bukan untuk menjawab halo. Bukan. Ya kan? Untuk mematikan. Nah. Baik, barakallahu fikum. Sehingga ini gerakan untuk kemaslahatan sholat daripada dibiarkan berdering ganggu, ya bukan hanya kita saja, ganggu yang lain juga barangkali kalau dalam sholat berjamaah. Nah, maka ini adalah gerakan untuk kemaslahatan sholat. Atau ini yang contohnya, atau yang kedua, bukan untuk kemaslahatan sholat, tetapi untuk melakukan sesuatu yang terpuji, yang diperintahkan seperti tadi. Menjawab salam, ini kan sebenarnya memberikan isyarat tadi, sebenarnya kan bukan terkait kemaslahatan sholat. Yeah. Tetapi menjawab salam adalah sesuatu yang terpuji. Yeah. Sesuatu yang diperintahkan. Maka, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarat untuk menjawab salam itu termasuk yang ini. Yeah. Melakukan gerakan yang terpuji, yang diperintahkan, meskipun tidak terkait dengan kemaslahatan sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu empat macam gerakan, ya, empat macam gerakan yang yang dikumpulkan oleh para ulama terkait dengan yang dilakukan di dalam sholat. Ada yang membatalkan, ya, ada yang makruh, ada yang boleh-boleh saja, dan bahkan ada yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain, ahibati fillah azzakumullah, ya, terkait dengan hadis tadi, Nabi alaihi salatu wassalam menggendong Umamah. Ya. Menggendong Umamah. Kata Syekh Al-Basam rahimahullahu ta'ala al-Allamah, jawazu ya, mulamasati wa hamli man tukhsha najasatuh. Ya. Tagliban lil asl. wa huwa tahar ala ghalabati dhann. Kata beliau di sini, bolehnya ya, memegang bahkan menggendong, membawa sesuatu yang dikhawatirkan ada najisnya. Yang namanya bocah kan dikhawatirkan ada najisnya. Tetapi di sini terlibat lil asal, ini sebagai bentuk yang umumnya dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya. Kembali kepada hukum asal, yaitu sucinya segala sesuatu. Ala ghalabati dhann, sesuai dengan perkiraan yang dominan, apa ya, dugaan kuat ya. Dugaan kuat ini bocah tidak bawa najis, ya sudah. Meskipun barangkali yang namanya bocah, ya kan, bisa jadi ada sedikit najis di dalam pakaiannya, belum paham. Tetapi secara asal ya, kita itu boleh membawa, boleh menggendong anak yang seperti itu. Selama tidak yakin membawa najis. Maka dari sini juga, para ulama membolehkan sekarang ini membawa anak, menggendong anak yang dia itu pakai pampers. Ya, pakai pampers. Selama kita tidak tahu kalau di dalam dia itu sudah pipis, misalkan baru mandi, ya kan, baru wangi-wanginya, ya, baru kan diganti pampersnya, ya kan? Kan gemesin itu, ya. Sampai kita juga pengen ngajak meskipun sholat. Ya. Digendong tidak apa-apa. Karena apa? Yakin, secara umum yakin. Dan kita tidak tahu kalau sudah pipis atau tidak. Jangan-jangan habis dipakein pampers terpipis gimana? Kan jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan itu tidak dianggap di dalam syariat. Harus santai yakin, benar-benar. Nah, kecuali kalau sudah, misalkan sudah dipakai dari pagi sampai sore, nah ini ya kemungkinan wis anak pipis, ya kan? Nah itu lain. Tapi kalau misalkan baru tadi ya, belum pipis, apalagi kok kayaknya masih ringan enteng, ya kan? Ya belum ada pipisnya, tidak masalah. Ya. Kok ternyata ada sedikit misal ya, kita tidak tahu ya, namanya tidak tahu. Sampai yakin, selama tidak yakin ada najisnya, maka dibawa kepada hukum asal, hukum awal, yaitu tidak ada najis pada anak itu. Sehingga tidak masalah, boleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau jelas membawa najis, jelas ada pampersnya itu sudah ada isinya, ya jangan digendong. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, ahibati fil azakumullah, ya sudah azan ya. Terkait dengan masalah hadis membunuh ular dan kalajengking ketika sholat. Ini terkait dengan bukan hanya dua hewan ini saja maksudnya. Tetapi juga hewan-hewan lain yang mengganggu. Kata Syekh Al-Basam rahimahullahu ta'ala di sini, masru'iyatu qatli kulli mu'zin minal hawami wa ghairiha. Disyariatkan membunuh semua hewan yang mengganggu, baik dari kalangan hewan yang memiliki bisa, ya, memiliki racun, beracun, atau yang lainnya. Seperti tadi ular, kalajengking kan itu hewan yang berbisa, ada bisanya, ada racunnya. Nah, fisolati au kharijiha, ya, disyariatkan untuk membunuh hewan yang mengganggu seperti tadi itu, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat aja diizinkan untuk membunuh itu, apalagi kalau di luar sholat. Nah, ini barakallahu fikum. Di sana ada faedah-faedah yang lain, ya, tapi kurang lebih ini secara sepintas, ya, yang paling nampak dari hadis-hadis yang kita baca dalam kesempatan kali ini. Nggih, Mbah, nopo? Monggo, nggih. Berhenti dulu baru? Oh, baru membunuh hewannya. Iya. Iya, iya. Ya, maksudnya itu dalam keadaan sholat, tapi tadi itu hewannya memang di dekat kita, ya, bukan yang jauh tadi itu, bukan di dekat kita, ya, misalkan di bawah kita atau ketika kita mau lagi duduk tahiyat kok lewat apa, kalajengking dipukul, buk, kayak gitu, tidak apa-apa, tidak perlu membatalkan sholat, langsung saja nanti lanjut sholatnya, kayak gitu, ya, lanjut sholatnya, berhenti sebentar ya, berhenti tadi sih, mukul hewan, ya kan, menjeda, ya, koma barangkali demikian. Saya barakallahu fiik. Nggih. Nggih. Kalau? Oh, gempa. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Ketika sholat kemudian tiba-tiba ada gempa. Nah. Tiba-tiba ada gempa. Kalau kan gempa kan macam-macam ya. Kalau gempa cuman kan sering kita juga merasakan gempa yang cuman kecil, bahkan kadang yang lain kerasa, kita enggak kerasa. Padahal kadang kita taunya ada yang gantung kok goyang-goyang sendiri misal. Kita sendiri enggak kerasa, tapi itu kok ada bandul yang goyang-goyang, padahal itu berat. Enggak mungkin terkena angin kan goyangnya itu. Misal ya. Nah, ini berarti kan ada gempa di situ atau apalah menunjukkan itu. Ini berarti menunjukkan kecil. Kalau kecil ya tidak perlu membatalkan sholat. Tapi kalau gempanya gede, ya kan? Apalagi masjid misalnya, goyang pada jatuh, ya kan? Ya tidak apa-apa membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Karena mimbar sebagaimana terkait dengan bolehnya, ya, menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ya. Tapi kalau ini kan bukan sesuatu yang kalau dikejaran musuh kan dikejar terus, makanya sholatnya ada sholat khauf. Adapun ini kan sesuatu yang dia itu ya barangkali hanya sebentar, maka bisa keluar menyelamatkan diri dulu, sudah tenang baru nanti sholat lagi. Wallahu a'lam. Kalau itu gempanya besar dan dikhawatirkan akan ada bangunan yang roboh. Tapi kalau cuma goyangan kecil yang secara umum itu tidak berbahaya, tidak ada yang roboh, tidak ada yang runtuh, ya tidak perlu dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan, mas, hewan yang menyerang. Nah, kalau memang dengan membunuh itu, pertanyaannya, apakah perlu membatalkan sholat dengan membunuhnya itu? Kalau kita membunuhnya itu bisa tanpa membatalkan sholat, ya tidak usah dibatalkan. Misalkan kita bawa pedang, sholat bawa pedang. Ya. Misal, ya kan, ada hewan, ular langsung ceplok, apa, langsung dibacok pakai parang, mati, ya sudah, lanjut aja sholat lagi. Tidak perlu membatalkan, kan, kayak gitu. Misalkan tadi ada kalajengking, ya kan, kita lagi apa, lagi tahiyat misalkan, ya. Ada kalajengking lewat, kita ngambil sandal ditepuk pakai sandal, misal sandal kita lagi di samping. Ya, tadi sih sambil mancing ceritanya, misal, ya kan. Nah, ngambil sandal langsung ditepuk, dipukulkan ke kalajengking. Ya sudah, lanjut aja sholatnya, enggak perlu membatalkan. Tapi kalau Allahu a'lam bishawab, kalau sampai ngejar-ngejar ya, ya enggak perlu ngejar. Kalau dia lari kan berarti kan sudah takut sama kita, ya kan. Ya sudah, biarin saja, biar nanti ada yang lain yang ngejar. Kita ya sholat dulu lah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hewannya yang nyerang. Oh, kalau hewannya itu menyerang, saya barakallahu fi. Kalau hewannya menyerang dan kita bisa melumpuhkannya atau membunuhnya dalam keadaan tetap sholat, ya bagus. Tapi kalau memang kok kayaknya tidak memungkinkan, ya. Sepertinya gitu ya. Kalau kita sudah berusaha untuk kok gerakannya terlalu banyak, ya wallahu a'lam bishawab, ya bisa dibatalkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tergantung lah ya, barangkali kalau gerakannya cuma sedikit kok dia sudah kalah ya. Tapi kalau kita karena kondisi sholat sehingga apa? Enggak leluasa membunuhnya sementara dia menyerang ya, ularnya tadi misalnya. Ya mungkin kita bisa membatalkan sholat tersebut, apalagi kalau misalkan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sebenarnya di sini hadis diperintahkan membunuh itu dalam kondisi sholat, maksudnya tanpa membatalkan pun boleh, ya, tanpa membatalkan sholat pun boleh. Tetapi memang di sana ya tadi, kalau memang gerakannya itu terlalu banyak untuk membunuhnya, maka ya boleh membatalkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Oh gitu ya, nah, ular kobra. Barangkali kita lebih ganas dari ular kobra, nah, kan? Kan tetap kalah ular kobra ini. Kita lebih ganas, kan? Ya gitu. Hei, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan di sini, boleh berdehem memberi isyarat ketika ada santri yang bermain atau berisik ketika sholat? Nah, barakallahu fiik. Dehem ya. Tayyib, telah berlalu hadis yang kita baca ya barusan kemarin ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Nabi berdehem itu ya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu izin masuk ke rumah. Ya. Meskipun hadis ini diperselisihkan ya terkait dengan kesahihannya. Nah, dan bagi ulama yang berpendapat tentang sahihnya hadis tersebut, ya, bolehnya berdehem. Sama seperti ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdehem untuk mengizinkan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah, maka juga boleh memberikan isyarat ya, dehem untuk hal-hal yang lainnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab ya. Tarkuhu aula ya, karena juga hadis ini berselisihkan. Sebagian ulama mengatakan riwayat yang lain itu bukan tanahnah ya, tetapi yusabbih ya, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam itu bertasbih ya, bukan tanahnah ya, tetapi bertasbih sebagaimana riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika ada orang yang masuk berminta izin, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertasbih untuk memberitahu bahwasanya itu adalah sholat. Maka demikian juga boleh. Lebih baik tasbih sebagaimana pelajaran yang telah lalu. Untuk mengingatkan tadi ini ada santri yang berisik apa ya kan. Ada santri-santri kecil gitu. Tapi ya santri bocah cilik ya. Jangankan di dehemi, di tasbih ya kan. Dijewer, digeret, baik. Maning ya kan. Kayak gitu lagi. Bocah cilik kayak gitu. Ya sudah, ya sih gimana. Nih, pripun, Mbak? Ini kalau sedang sholat itu kan kadang-kadang ada tamu. Nah. Tamu itu kan dua kali sudah ada atau apa? Kerasa nih sudah kedengaran itu. Nih, ada tamu sudah salam dua kali, Allahu Akbar keras, tidak kedengaran juga ya. Ya kalau dia masih assalamualaikum terus gitu ya, ya sudah kita sholat dulu. Agak di, kalau sholat sunnah barangkali bisa diperingkas, ya maksudnya diperingkas, dipercepat, ya. Yang penting tumakninah, yang penting syarat rukunya terpenuhi, ya. Segera menyelesaikan sholat, kemudian membuka pintu tersebut, ya. Afwan, maaf, tadi lagi sholat, maaf kalau terlalu lama nunggunya. Saya sudah takbir-takbir, sal apa, tasbih-tasbih, jenengan ora krungu bae sih, jadi ini ya. Misalkan, nah, barakallahu fiik. Sehingga kurang lebih demikian. Nah, sehingga tadi dengan terkait dengan dehem tadi, sebaiknya diganti dengan tasbih. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Memisah anak kecil yang di sebelah kita sedang bermain, apakah hal tersebut termasuk gerakan sholat yang diperbolehkan? Nah, ketika ada dua anak kecil misalnya, dua-duanya jejeran, karena jejeran kiri apa di sebelah kiri kita semuanya misalnya ada dua anak sebelah kita semuanya kiri kita lagi namanya bocah cilik ya tadi ribut mainan apa saling coel saling jiwit saling apalah ribut ini nah, boleh kita geser satu sebelah kanan biar terpisah kita ya kan? Satunya jadi sebelah kiri satunya jadi sebelah kanan boleh seperti itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam meskipun ini kasusnya berbeda tetapi bolehnya menggeser orang dari sebelah kiri sebelah kanan atau sebaliknya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ketika Nabi SAW menggeser Abdullah bin Abbas, ketika beliau itu Abdullah bin Abbas nyusul Nabi sholat malam di sebelah kiri beliau, kemudian Nabi memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Apakah termasuk menyerupai setan jika pas dikumandangkan azan orang yang batal wudhunya keluar dari masjid untuk berwudhu? Nah, memang di sana ada fatwa sebagian ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam beliau kitab beliau Al-Mulakhas Fiqhi, ya. Beliau mengatakan tidak bolehnya berdiri orang yang sebelumnya duduk bangkit berdiri, entah itu duduk atau berbaring, ketika adzan sedang dikumandangkan. Ketika adzan sedang dikumandangkan, yang awalnya orang itu duduk atau berbaring, ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kemudian berdiri. Karena ini sebagian ulama mengatakan menyerupai setan. Ya. Karena sebagaimana hadis yang ma'ruf, ketika adzan dikumandangkan, setan itu kemudian pergi menjauh. Tetapi wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu adalah menjauh daripada azan. Tetapi kalau berdiri itu adalah untuk memenuhi panggilan azan atau bagian dari memenuhi panggilan azan, maka tidak termasuk. Termasuk memenuhi panggilan azan adalah persiapan untuk sholat, yaitu berdiri untuk wudhu, bangkit yang awalnya duduk pergi berangkat untuk ke sholat apa ke masjid. Maka itu sama-sama berdiri, tetapi berbeda maksudnya. Kalau setan berdirinya untuk menghindar dan menjauhi azan, sementara ini justru berdiri untuk mendatangi dan memenuhi panggilan azan, sehingga tidak sama, sehingga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tapi ini ada pertanyaan juga. Problem di semua pondok katanya. Hampir dialami semua pondok. Setelah anak-anak tahu bahwa yang orang yang akan mendapati imam itu ruku, maka dia mendapat satu rakaat. Banyak santri yang sengaja menunggu imam ruku baru ikut ruku padahal mereka sudah besar, ya. Atau bahkan bermain dulu sambil nunggu imam, ya, ruku. Kemudian apalagi kalau panjang jawaban apa? Bacanya panjang. Ini lagi baca surat As-Sajdah, ya kan? Lumayan, ya kan? Subuh misalkan itu panjang dah. Kemudian langsung lari untuk ikut ruku, sudah dinasihatin namun kumat lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini memang penyakit yang sering kumat, barakallahu fikum. Penyakit yang sering kumat. Ya, ini kembali lagi terkait dengan kesadaran, ya. Memang kalau belum sadar itu susah, ya. Bagaimanapun juga orang yang belum sadar itu susah. Diingatkan bolak-balik, ya. Ya, masih kayak gitu saja. Tapi ya terus diingatkan terus. Solusinya diingatkan terus. Atau kalau misalkan di sebuah lembaga pendidikan, ya, boleh membuat sebuah aturan. Boleh membuat aturan, ya. Pokoknya santri, apalagi santri, ya kan. Azan harus sudah di masjid. Sholat sunnah, nah, misalkan. Tidak boleh ada yang terlambat. Misal, ya kan. Kecuali hajat yang memang mendesak. Kan kayak gitu. Misal dibuat aturan seperti itu. Nah, masalah lembaga pendidikan. Ya. Tapi kalau di tempat umum kan nggak bisa kita bikin kayak gitu. Ya kan? Anak-anak kayak gitu ya, anak-anak. Tapi kalau ada orang yang agak gede kayak gitu ya berarti terus dianggap bayi anak-anak kayak gitu ya. Dianggap bayi anak-anak. Nah, kayak gitu. Le, kayak gitu. Dianggap bayi anak-anak. Bolehkan membenarkan gerakan yang di samping kita, misal saat sujud tangan menempel tanah atau perut menempel paha, apakah orang yang batal sholat 3 kali 6? Yang pertama membenarkan. Baik, kalau kita dengan sedang sholat, ya Wallahu a'lam bissawab. Lebih baik itu, para ulama sepakat, itu orang yang tadi sholatnya dengan tangan menempel tanah atau perutnya nempel paha, ini meninggalkan sunnah. Yeah. Meninggalkan sunnah. Tidak sampai membatalkan sholat. Yeah. Sehingga wallahu a'lam bissawab, cukup kita nanti memberitahu atau menasihati setelah selesai sholat. Sehingga tidak perlu kemudian kita padahal lagi sholat ya, apalagi kita lagi sujud juga, bagaimana malah kita ngangkat tangan apa? Ya. Nggak perlu ya, barakallahu fiik. Apakah orang yang batal sholat 3 kali karena bercanda harus wudhu lagi? Nggak ada ya. Jadi bercanda itu tidak membatalkan wudhu, membatalkan sholat iya, tetapi tidak membatalkan wudhu. Ya. Membatalkan wudhu yang sudah kita pelajari, buang air besar, kecil dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Nah. Nakhtabi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.